والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان، وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، kembali kita melihat beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah al-iradah. Al-masyi'ah dan al-iradah. Dikatakan oleh beliau qauluhu, dan firman Allah taala, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Andai kata tatkala engkau masuk ke dalam kebunmu, kamu berkata masya Allah, la quwwata illa billah. Kamu berkata apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang tetap, itulah yang ada, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah saja. Ayat ini penjelasan tentang sifat al-masyi'ah, bahwa Allah disifatkan mempunyai kehendak. Dan disebutkan di sini kalimat walaula, andai kata. Ini bukan penggunaan kalimat yang terlarang, tetapi bentuknya di sini adalah mimbabil ikhbar, hanya sekedar pengabaran. Dan ini dibolehkan. Adapun laula yang terlarang, itu laula penggunaan kalimat andai yang terlarang itu pada sesuatu yang sudah terjadi, sudah berlalu, dan seakan-akan dia ucapkan dalam keadaan tidak ridha menerimanya. Namun di sini pengabaran. Andai kata engkau masuk ke dalam kebunmu, lalu kamu berkata masya Allah, la quwwata illa billah. Ya. Dari ayat ini sebagian para ulama salaf berkata, siapa yang kagum melihat sesuatu, maka hendaknya dia berkata masya Allah, la quwwata illa billah. Dan ini termasuk perkara yang bagus dan baik, sebab kalimat-kalimat yang seperti ini menjaga seseorang dari al-ain, atau menimpakan pada orang lain al-ain. Al-ain itu adalah pandangan mata pada seseorang, dan kadang syaitan mempermainkannya. Ya, akhirnya dengan hal tersebut orang yang dipandangnya itu tertimpa sesuatu yang tidak baik. Itu namanya al-ain. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu adalah perkara yang hak, benar. Iya. Karena itu kadang kita melihat sebagian orang dikagumi mungkin karena kecerdasannya, tiba-tiba setelah itu ia sangat berubah dari apa yang nampak. Maka ini zahirnya dia kena ain. Iya. Maka di antara cara untuk hal tersebut, sebab kadang ada orang yang punya pandangan mata yang syaitan kadang memanfaatkannya. Ya, dan itu banyak terjadi. Iya. Ada pernah seorang masuk ke dalam rumah. Dia lihat rumah ini terkagum-kagum. Orang dari kampung. Setelah itu rumah tersebut keluar binatang-binatang yang tidak baik dari berbagai penjuru rumahnya. Ini kena ain namanya. Pernah juga saya ingat di Yaman ada anak hafalannya luar biasa, cepat sekali menghafal, menakjubkan. Suatu hari dia membaca, tiba-tiba dia terjatuh. Syekh Mukbil menduga dia ini kena ain. Sebab setelah itu kelihatannya dia tidak seperti biasanya, tidak normal. Iya. Maka ini pengaruh-pengaruh ain. Ada orang yang punya kendaraan. Dia punya dikatakan kendaraanmu bagus sekali. Ya. Setelah itu kecelakaan. Ini juga dikhawatirkan kena air. Cara mengobatinya bagaimana? Salah satunya, orang yang dikhawatirkan matanya kelihatannya aneh misalnya, itu ketika dia memuji, dikatakan kepadanya, ucapkan Masya Allah. Atau ucapkan Tabarakallah. Kalimat-kalimat yang semisal dengan itu, Insya Allah tidak membahayakan. Dipahami? Namun di sisi lain, seseorang tidak seharusnya banyak was-was dengan itu. Akhirnya setiap orang dicurigai, oh ini bahaya matanya, bahaya matanya. Ya. Harusnya dia kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah terjadi pada kisah-kisah yang saya sebut itu tadi, kalau memang terjadi, maka kalau ada yang dicurigai, orang yang dicurigai ini disuruh berwudu. Kemudian wudunya tersebut dia berwudu di atas satu tempat, bekas dari air wudunya diwudukkan kembali kepada orang yang kena ain, insyaallah sembuh. Ya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Mukbil pada anak yang saya sebutkan tadi. Di sekian ribu murid enggak diketahui siapa yang melakukannya, kan gitu. Ya. Dan orang yang kadang punya pandangan seperti itu, kadang dia sendiri tahu bahwa matanya kadang berbahaya, cuman dia enggak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka oleh Syekh waktu itu pintu masjid ditutup. Ya, kemudian setiap orang keluar disuruh berwudu. Dan alhamdulillah anaknya sembuh. Baik lagi. Sebab tidak ada jalan lain kecuali itu. Ya kalau seperti rumah yang saya sebut tadi, ya sisa orang yang dicurigai tersebut suruh mandi, ya percikan ke rumah tersebut, insyaallah hilang. Ini hubungan sebab akibat syariat menetapkan ada hubungannya. Dipahami? Ya. Dan ada sebagian orang kadang tidak mau seperti itu, subur tidak mau dia. Disebut ada salah seorang masyaih sangat tajam sekali pandangan matanya, sampai sudah masuk waktu tua, ya, beliau belum memakai kacamata, membaca mushaf kecil, ya. Kalau muroja pakai mushaf kecil. Suatu hari dia disampiri oleh orang tua, Dia lihat dia membaca pakai mushaf kecil, umur sangat tua, orang ini berkata, pandangannya hebat juga ya. Semenjak itu matanya enggak bisa melihat dengan baik. Syekh ini tahu orangnya, tahu di mana dia tempatnya. Ya. Maka disuruh oleh beliau anak-anaknya diperintah supaya mendatangi orang tersebut. Agar dia berudu. Ya, kemudian air udunya diambil olehnya. Cuman dia enggak mau. Dan syekhnya meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia enggak mau dan dipaksa juga. Ini menunjukkan kuatnya ketergantungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada porsi tersendirinya. Begitu di dalam memahami, memandang suatu nas. Dia melihat nas ini, dia memfokuskan ke situ, meninggalkan nas yang lain, tidak seperti itu. Tapi harus dia gabungkan segala sesuatu. Telah dijelaskan pada kadang terjadi ain. Ya. Namun juga harus diketahui semuanya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus ada ketergantungan kepadanya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang jelas dari ayat ini pendalilan yang diinginkan oleh beliau kalimat masya Allah. Penetapan al-masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, walau syaa Allahu ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Andai kata Allah menghendaki, ini juga penetapan al-masyiah. Andai kata Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang, saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan, mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Sini penetapan al-iradah. Berikutnya wa qawluhu, dan firmannya, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Bahimatul an'am yang disebut bahimah di dalam ayat ini itu adalah unta, kerbau, sapi dan kambing. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian. Maksudnya apa yang telah dibacakan, haramnya hal tersebut tentang kalian, apa terhadap kalian. Apa yang dibacakan haramnya itu, itu diterangkan di ayat berikutnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi ligairillah. Telah diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging unta dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Dan ada beberapa perkara lagi disebut setelahnya. Iya. Ini yang ditetapkan. Ghairu muhilli shayd. Tanpa menghalalkan as-shayd. Iya. As-shayd itu adalah hewan buruan. Iya. Hewan buruan. Jadi artinya seluruh hewan ternak itu halal bagi kalian pada saat kalian melakukan ihram. Adapun as-sayd, hewan buruan, yaitu hewan yang liar, maka itu diharamkan terhadap kalian pada saat ihram. Kemudian di akhir ayat dikatakan innallaha yahkumu ma yurid. Nah, di sini pendalilan beliau. Sungguhnya Allah menetapkan, menghukum, memberikan hukum terhadap apa yang Allah kehendaki. Telah kita sebutkan bahwa hukum Allah terbagi dua, ada hukum kauni dan syar'i. Yang diinginkan di sini adalah hukum kauni. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Iradah di sini penetapan iradah. Dan iradah yang diinginkan di sini adalah iradah kauniyah. Iya. Enggak ya, iradah syar'iyah. Sebagaimana hukum juga hukum syar'i. Saya katakan tadi kauni, harusnya hukum syar'i. Sebab kaitannya dengan hal-hal yang telah diperintah dan ada hal yang dilarang itu berkaitan dengan syar'iyah. Ayat berikutnya dikatakan oleh beliau, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki ia diberi hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam, akan dilapangkan hatinya menerima keislaman. Wa may yurid ay yudillahu, dan siapa yang Allah hendaki ia tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka akan dibuat hatinya itu sempit, maksudnya sempit dari menerima keimanan. Harajan, harajan sangat berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan yaitu naik ke langit. Iya, tentunya ini ibarat sesuatu yang sangat berat. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladziina la yu'minuun. Demikianlah Allah menjadikan ar-rijs. Allah jadikan rijs terhadap orang-orang yang tidak beriman. Iya. Ar-rijs di sini ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengartikannya syaitan. Mujahid berkata ar-rijis segala sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Dari mengatakan ar-rijis adalah adab. Sisi pendalilan disebutkannya ayat ini di sini adalah tentang masalah iradah. Faman yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki dia mendapat petunjuk. Ini iradah apa ini? Iradah kauniyah atau syar'iyah. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Perhatikan ya, siapa yang Allah kehendaki dia mendapat petunjuk, maka akan dilapangkan untuknya, dilapangkan dadanya untuk menerima keislaman. Dan siapa yang Allah kehendaki padanya dia disesatkan, maka akan dijadikan hatinya itu, dadanya sempit, berat. Di sini ada dua iradah. Iradah yang pertama, siapa yang Allah kehendaki dia mendapat petunjuk. Ini iradah apa? Iradah syar'iyah. Kalau di ayat wa may yurid ayyudillahu, dan siapa Allah kehendaki dia tersesat, ini iradah kauniyah. Ya, tergabung dalam dua ayat ini sekaligus. Ada dua jenis iradah. Dan kalau kita perhatikan pembagian iradah ini betul-betul sangat bermanfaat sekali. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan salah satu sumber kesesatan di dalam masalah takdir itu adalah kesalahan di dalam memahami iradah. Ada takdir yang terjadi, ada yang mengingkari takdir itu. Kenapa dia ingkari? Dasarnya dia katakan terjadi misalnya suatu maksiat. Dikatakan maksiat ini tidak mungkin Allah menghendakinya. Allah tidak menghendaki Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang jelek. Ucapannya benar, Allah tidak menghendaki sesuatu yang jelek, dalam artian tidak disebahkan kepada Allah kejelekan. Dipahami? Tapi dia salah di dalam memahami makna tidak menghendaki. Sebab kehendak Allah terbagi dua. Ada irada kauniyah yang sifatnya kehendak Allah, dalam arti kehendak Allah pada makhluknya. Allah menakdirkannya. Dan Allah kalau menakdirkan sesuatu, pasti punya hikmah kebaikan di sisinya. Adanya ketaatan, itu baik di sisi Allah. Ditakdirkannya ketaatan, ada hikmah yang baik di sisi Allah. Ditakdirkan ada maksiat, ada hikmah yang baik di sisi Allah. Ditakdirkan adanya keimanan, ada hikmah yang baik di sisi Allah. Ditakdirkan adanya kekufuran, ada hikmah yang baik di sisi Allah. Namun kemaksiatan dan kekufuran ini, apakah baik bagi makhluk yang ditakdirkan? Allah telah menetapkan bahwa hal-hal ini harus mereka tinggalkan. Dipahami? Dan Allah tidak menyenanginya untuk hambanya. Ya. Maka dibedakan di sini antara kehendak Allah kauniyah dan syar'iyah. Kalau paham hal ini, maka dia akan selamat, akan terlepas dari berbagai macam kesesatan orang-orang yang sesat dalam masalah takdir ini dan di dalam banyak masalah lain. Iya. Kemudian disebutkan setelah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menjelaskan masalah iradah. Beliau menjelaskan beberapa ayat yang lain. Kata beliau, qauluhu subhanahu wa taala, dan firman Allah subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, perhatikan mulai dari ayat ini beliau akan merinci tentang sifat mahabbah, sifat kecintaan Allah subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Kapan mereka istiqamah kepada kalian, maka istiqamahlah kalian kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kita akan terangkan mana ayat. Wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Di sebagian cetakan di sini ada tambahan ayat dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Baik, setelah itu ada ayat surah Al-Maidah dulu. Dikatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, may yartaddu minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wah, ini kesambungan ayat ya. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini penetapan cinta. Adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah hati kepada kaum mukminin. Izzatin 'alal kafirin, punya izzah keras dan kelihatan kuat di depan orang kafir. Berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencercah. Dan dikatakan dalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya bersaf-saf, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Ini beberapa ayat dibawakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penjelasan tentang sifat mahabbah, bahwa Allah itu disifatkan dengan sifat mahabbah, sifat cinta. Apa artinya mahabbah? Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, dan hamba-hambanya yang beriman cinta kepada Allah. Dan uraian ayat-ayat yang sedemikian banyak ini beliau bawakan di sini adalah penjelasan bahwa kecintaan Allah kepada hamba itu ada sebab-sebabnya. Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba. Ini yang diterangkan dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Secara global, penetapan sifat cinta, sifat mahabbah, ini adalah suatu perkara yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para imamatus salaf, bahwa Allah itu cinta kepada hambanya yang beriman dan Allah itu dicintai, yaitu dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Ini kesimpulan dari ayat-ayat yang dibawakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menetapkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Awal atau orang yang paling pertama dikenal dalam Islam mengingkari sifat mahabbah ini, itu adalah Jaham bin Safwan dan gurunya Ja'ad bin Dirham. Mereka dikenal sebagai orang yang paling pertama mengingkari sifat mahabbah ini. Itu orang-orang Jahmiyah. Kalau orang-orang Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah dan sebagian kelompok lain yang semisal dengannya, mereka mengatakan, mereka menetapkan bahwa hamba itu cinta kepada Rabbnya, tapi mereka mengingkari kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, dan tentunya ini adalah suatu perkara yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dari nas-nas yang telah kita sebutkan tadi, nampak dengan sangat jelas bahwa Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, dan hamba-hambanya yang beriman itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan dari ayat-ayat ini. Untuk lebih mendetailkan makna dari sifat ini, saya akan kembali membaca ayat-ayat ini satu persatu dan menguraikan kandungannya. Dikatakan di ayat yang pertama, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Iya. Ihsan adalah kadang bermakna dia mengerjakan suatu amalan di atas keadaan yang paling baik. Ini mana ihsan. Dan ihsan kadang bermakna seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ini dua tingkatan dari tingkatan al-muraqabah. Yang pertama, seakan-akan dia melihat Allah. Dikatakan seakan-akan, bukan melihat betulan. Sebab tidak mungkin Allah dilihat di dunia ini dengan mata kepala dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, tidak tidur. Dan Nabi telah bersabda, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Tahuilah kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Jadi ihsan tingkatan yang pertama, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Engkau diawasi oleh Allah. Ini derajat ihsan. Termasuk dari ihsan berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Dikatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Dan ada perintah umum lagi yang lain. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan dan berbuat ihsan. Dan di dalam hadis Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al ihsan ala kulli syai." فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Sungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Kalau kalian membunuh, hendaknya kalian perbaiki cara membunuhnya. Kalau kalian menyembelih, hendaknya perbaiki cara menyembelihnya. Hendaknya dia tajamkan pisau yang dia pakai untuk menyembeli, dan hendaknya dia buat raha, tenang hewan yang akan dia sembeli. Ini semua dari perbuatan ihsan. Sampai disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dua kisah. Salah satunya seorang lelaki perjalanan, satunya lagi seorang pezina. Melewati sebuah sumur dalam keadaan mereka sangat kehausan. Setelah minum, ia naik kembali ke atas, ternyata ada anjing yang sedang mengelilingi sumur dalam keadaan menjulurkan lidahnya saking hausnya. Ia berkata, saya tadi kehausan, kemudian saya minum, maka saya menginginkan binatang ini juga mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Ia pun turun. Kalau laki-laki itu dia penuhi, dalam riwayat itu dikatakan dipenuhi sepatunya. Ya, kalau perempuan itu katakan dalam riwayat itu dia penuhi kondenya. Kemudian diberi minumlah kepada anjing tersebut. Dan Nabi berkata, ia masuk surga karena itu. Dalam kisah berkaitan dengan laki-laki itu, Nabi berkata atau beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah pada setiap makhluk bernyawa kita perlakukan seperti itu kita dapat kebaikan? Kata beliau, iya, setiap makhluk yang basah, maksudnya yang bernyawa, kalian mendapat kebaikan dengannya kalau berbuat baik kepadanya. Perhatikan, ini salah satu sebab yang menyebabkan Allah cinta kepada hamba. Ayat ini dikatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang kedua wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Adil itu di dalam segala sesuatu. Di dalam berucap, di dalam muamalah, di dalam hukum. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berucap berbuat adillah kalian. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kamu itu lebih mendekati ketakwaan. Al-qist itu bermana al-adl. Ya. Dia bermana al-adl. Namun kalimat ini, kalimat al-qist ini termasuk kalimat yang ada bentuk keunikan padanya. Sebab dia kadang bermana adil dan kadang bermana melampaui batas. Tergantung di mana letak penggunaannya. Ya. Kalau di sini wa'aqs itu ya jelas mananya berbuat adil, enggak mungkin bermana melampaui batas. Tetapi kalau di ayat yang lain wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun al-qasitun, orang-orang yang berbuat qist, maka mereka adalah bahan bakar api neraka. Ini al-qist di sini artinya adalah orang yang melampaui batas. Maka orang yang berbuat adil, ini banyak sekali keutamaannya. Sampai-sampai dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dikatakan, "Innal muqsitina ala manabir min nurin an yaminir rahman." Sungguhnya orang-orang yang berbuat adil di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Ar-Rahman. Ini pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang berbuat adil khusus mereka di atas mimbar dari cahaya. Dan di ayat ini dikatakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat berikutnya wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kapan mereka istiqamah kepada kalian? Apa artinya istiqamah kepada kalian? Ini ayat kaitannya, kalau kita lihat di surah Al-Bara'ah atau di surah Taubah, ayat ini berkaitan dengan kaum musyrikin yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian damai. Meletakkan senjata. Tidak saling berperang. Ya. Maka Allah berfirman, kapan mereka tetap istiqamah di atas janji mereka, kalian menjua istiqamah terhadap mereka. Ya. Kalian sekarang saling berjanji tidak saling perang. Kalau mereka menepati janjinya, tidak memerangi kalian, kalian juga istiqamah, tidak boleh kalian perangi mereka. Nah, di sini letak keadilannya Islam. Islam itu agama yang mendidik penganutnya supaya berbuat adil dan menunaikan amanah dan janji. Kalau dia berjanji harus ditepati. Dan dijadikan salah satu tanda dari tanda orang munafik, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Dan dah seperti itu orang yang beriman. Karena itu di dalam syariat, orang-orang kafir, ini perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah waktu itu, dan mereka kafir. Tatkala sudah terjadi perjanjian, diperintah supaya istiqamah menjaga perjanjian. Sebab kaum muslimin bukan pengkhianat, melanggar janji. Ini dasar sangat penting dalam syariat. Cuman banyak orang yang melalaikannya. Dibangun di atas dasar ini, para ulama menyalahkan orang-orang yang membunuh turis-turis asing masuk ke suatu negara Islam. Sebab mereka masuk ke negara itu dengan apa? Dengan perjanjian keamanan dari pemerintah. Iya kan? Andai kata mereka tidak dilindungi oleh pemerintah, maka tidak mungkin diizinkan masuk ke dalam negara. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, jangankan pemerintah yang memberikan jaminan keamanan, rakyat pun kalau ada salah satu dari sebagian rakyat memberi keamanan, wajib bagi seluruh yang lainnya menjaga hal tersebut. Sampai dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ummu Hani, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melindungi si fulan dari keluarganya masuk ke kota Madinah. Namun saudara saya Ali bin Abi Thalib memandang bahwa dirinya boleh membunuh si fulan yang dia lindungi ini." Jadi Ummu Hani melindungi ini supaya dia dijaga, tidak boleh diganggu. Namun Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ummu Hani datang melaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi ya Ummu Hani. Sebab hak seorang muslim itu sangat penting, dihargai. Karena itu dalam satu hadis dikatakan, "Dhimmatul muslimina wahida yas'adiha adnahum." Tanggung jawab seorang muslim itu satu, dari yang paling bawahnya menjaga sampai yang paling atasnya. Karena itu salah kalau misalnya dilakukan pembunuhan atau pengeboman dan lain-lainnya. Kalau terjadi kemungkaran, laporkan kepada penguasa. Kalau dia merubahnya, maka itu yang diinginkan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada mereka. Dan kalau mereka tidak merubahnya, maka itu adalah tanggung jawab mereka yang harus mereka pertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat kemungkaran, diingkari dengan lisan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak, dia benci dalam dirinya. Ini tingkatan-tingkatan merubah kemungkaran tersebut. Kenapa tidak dibolehkan membunuh orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita? Sebabnya ini, karena Islam dibangun di atas agama yang memenuhi janji, bukan pengkhianat umat Islam. Karena itu para ulama tidak membenarkan orang-orang yang melakukan peledakan bom 11 September itu. Ya. Atau peristiwa 11 September itu tidak dibenarkan. Walaupun kita sendiri, sebagaimana yang saya sering sebutkan, kita tidak menuduh siapa-siapa. Dan dugaan besarnya mungkin saja mereka sendiri yang punya ulah untuk bikin kekacauan di tengah kaum muslimin. Namun hal yang seperti itu kalau dilakukan oleh seseorang yang masuk ke suatu negara, maka tidak boleh dia melakukan perbuatan yang seperti itu. Dia masuk ke negara, anggaplah dia masuk ke Amerika. Dia masuk ke sana, dari bandara dia diberikan izin masuk, itu artinya perjanjian dia menaati peraturan di negara tersebut dan tidak membuat kekacauan. Kan begitu? Maka ini adalah satu hal yang harus dia jaga, perjanjian. Karena itu apa yang dia lakukan dengan bentuk seperti itu adalah khianat. Dia dibenarkan dalam syariat. Ini tinjauan kesalahannya dari sisi ini saja. Ya. Dan salahnya ditinjau dari banyak sisi, bukan dari satu sisi saja yang kita terangkan sekarang ini. Dan ini kaidah dasar. Sangat penting sekali. Faedahnya sangat besar di dalam menjaga seorang muslim, masyarakat muslim, bangsa dan negara. Karena itu wajar kalau dikatakan di sini orang-orang yang seperti ini dikatakan inna Allah sayuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara ketakwaannya dia menjaga hal-hal yang seperti ini. Dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dikatakan di ayat berikutnya, inna Allah sayuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersuci. Ini penetapan kecintaan Allah kepada dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang sering bertobat. Kenapa dikatakan sering bertobat? Sebab manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada yang menjamin dirinya jatuh dalam satu dosa, dia tobat setelah itu tidak pernah berbuat dosa lagi. Nah, manusia pasti ada kesalahan. Karena itu dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibari innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan di pagi dan petang, siang dan malam, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Ini dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taubat adalah suatu perkara yang terpuji dan ciri orang-orang yang beriman. Karena itu dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Namun perlu diketahui taubat itu, taubat dari suatu dosa itu mempunyai syarat-syarat. Syarat yang pertama, dia harus ikhlas dalam taubatnya. Murni dia bertobat karena Allah, bukan karena dipaksa atau ada suatu dorongan lain yang asalnya dari manusia saja, dari makhluk. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua, dia harus sesali perbuatan dosanya. Nah, dikatakan seorang itu bertobat kalau dia tidak menyesali perbuatannya, walaupun dia sudah tidak lakukan. Namun kalau dia tidak sesali, itu belum bertobat namanya. Kemudian, karena itu saya pernah katakan kepada sebagian ikhwah, dan mungkin pernah saya jawab, apabila seorang pernah berbuat dosa, maka bukan dari suatu kejujuran sempurna dalam tobatnya kalau dia melupakan dosa tersebut. Hendaknya dosa itu dia ingat untuk menambah rasa takutnya kepada Allah dan menunjukkan penyesalan pada dirinya agar supaya dia tidak terjatuh lagi ke dalam dosa itu. Jadi syarat yang kedua, dia menyesali dosa. Kemudian syarat yang ketiga, dia meninggalkan. Syarat keberapa sekarang? Ketiga ke empat? Ketiga. Yang kedua apa? Menyesali perbuatannya. Ya, yang kedua, baik. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Dia sesali, yang ketiga dia tinggalkan. Bukan dikatakan bertobat, iya saya menyesal. Ya, dia menangis. Tapi dia masih melakukannya. Ya. Saya bertobat sudah dari makan harta riba. Bertobat sudah, saya tobat betul-betul tobat. Ya. Tapi dia sendiri masih bermuamalah dengan hal-hal yang seperti itu belum, bukan tobat namanya. Kemudian syarat yang keempat, dia berazam di dalam dirinya, berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian syarat yang kelima, apabila masih ada waktu, tobat itu diterima apabila masih ada waktu. Kapan akhir batasannya? Akhir batasannya ada dua. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Satu. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, maka tidak ada lagi tobat yang bermanfaat. Karena itu, Fir'aun tidak diterima tobatnya. Nyawa, maut sudah di depan matanya, baru dia berkata, saya beriman kepada Allah, Rab yang Bani Israel beriman kepadanya. Tidak bermanfaat tobatnya. Nah, ini kalau dosanya antara dia dan antara Allah, tidak ada kaitannya dengan makhluk. Tapi kalau dosanya ada kaitannya dengan makhluk, dia membunuh misalnya, atau dia mencuri, dia memukul atau merampas hak saudaranya, maka ditambah syarat yang keenam, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan sebagai penghalalan dari dosanya itu. Kalau dia mengambil hak saudaranya, dia kembalikan. Kalau dia mengambilnya dengan sesuatu yang dia tidak bisa kembalikan, misalnya dia cercah, kan cercah enggak bisa dikembalikan ya. Maka dia datang kepada saudaranya minta maaf atau minta dihalalkan. Iya. Ini 6 syarat. Dari syarat tobat, dan sekali lagi ini termasuk sebab-sebab yang mendatangkan atau menyebabkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Senantiasa dia bertobat. Karena itu Nabi dalam sehari semalam beliau bertobat 100 kali. Kata beliau, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm 100 marrah." Sungguh saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ini Rasulullah telah diampuni untuk beliau apa yang telah lalu dan akan datang dari dosanya, keadaannya seperti ini. Maka keharusannya kita yang keadaan kita seperti ini penuh dengan dosa, hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan, bersuci. Orang yang bersuci di sini ada dua makna. Bisa bermakna bersuci, yaitu bermakna dia bersuci dari dosa dan maksiat, mensucikan dirinya. Dan bersuci bisa bermakna berbersih dari hadas, dari najis. Kalau dia batal wudunya, dia bersuci berwudu. Ini semua tercakup di dalam al-mutatahhirin. Nas-nas sangat banyak sekali menjelaskan tentang hal tersebut. Dan mensucikan diri adalah perkara yang sangat penting sekali bagi setiap hamba. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Ayat ini kata para ulama as-salaf disebut dengan nama ayatul mahabbah, ayat kecintaan. Sebab ini barometer mengukur benarnya kecintaan seorang hamba. Sebab banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, iya kan? Dan diketahui bersama bahwa tidak setiap orang yang mengaku cinta itu benar kecintaannya. Nah, karena itu dijadikan ukuran seorang cinta kepada Allah apabila dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sebab cintanya Allah kepada seorang hamba apabila hamba senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat orang yang menapak atau berjalan di sebuah jalan dan meninggalkan jejak-jejak. Maka ia menapaki jejak tersebut persis. Itu namanya orang yang mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan tentunya setiap hamba berusaha untuk semampu mungkin mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berusaha. Walaupun tidak ada yang menjamin dirinya bisa 100%, namun usaha, mujahadah ini dibutuhkan. Maka ini ukuran. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengikuti Rasulullah, bukan Allah hanya sekedar cinta saja kepadanya, tapi dia akan diampuni dari segala dosanya. Dikatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Namun banyak orang yang lalai dari hal-hal yang seperti ini. Dia sudah paham bahwa kita harus mengikuti Rasulullah. Namun mana realisasinya? Mana praktek dari ucapannya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ucapan itu harus sejalan dengan amalan. Harus ada amalan yang membuktikan. Nah, kemudian disebutkan ayat berikutnya di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, "May yartad minkum an dinihi." Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum ini cinta kepada Allah, atau Allah cinta kepada mereka, dan mereka juga cinta kepada Allah. Nah, ini penetapan bahwa Allah cinta kepada hambanya, dan hamba juga cinta kepada Allah. Nah, setelah itu disebutkan ciri-ciri kaum yang dicintai oleh Allah ini. Dan ciri-ciri yang disebut di sini, ini adalah tanda-tanda kecintaan. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, ada tanda-tandanya. Di antaranya tadi ikut kepada Rasulullah. Sekarang ini tanda-tanda berikutnya. Adillatin alal mu'minin. Merendah diri. Lembek terhadap kaum mu'minin. Maksudnya dia penyayang. Banyak memaafkan. Banyak membantu. Tawadhu, tidak bersombong kepada saudaranya. Sesama muslim, orang-orang yang beriman. Ini ciri kaum yang dicintai oleh Allah. Ciri berikutnya, a'izzatin alal kafirin. Punya izzah. Izzah itu gilbah. Kelihatan dia punya kekuatan. Ya, keras terhadap orang-orang kafir. Dalam bentuk apapun. Ini prinsip dasarnya. Tapi tentunya tidak menafikan apa-apa yang digariskan oleh syariat. Kita tidak boleh melampaui batas terhadap orang kafir. Bukan artinya kasar dan keras kepadanya, sehingga kita melakukan perbuatan yang zalim terhadap mereka. Tidak. Ada batasan-batasan dalam syariat. Namun ayat ini juga tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang menyerukan persatuan agama. Persatuan agama, sehingga duduk dengan orang-orang kafir, mengadakan muktamar-muktamar persatuan agama, seperti yang pernah terjadi di Sudan, di Mesir sebelumnya, pernah juga di Amerika. Dihadiri oleh tokoh-tokoh yang tidak asing lagi, Yusuf Al-Qardawi termasuk yang paling banyak mempelopori gerakan tersebut. Iya. Dan di Mesir Ikhwanul Muslimin yang dulu mencetuskannya. Nah, maka apakah kaum yang seperti ini dikatakan mereka adalah kaum yang dicintai oleh Allah? Mana izzah mereka terhadap orang-orang kafir? Bukannya izzah, justru berteman. Ya. Agama sama, bersatu agama. Na'udzubillah. Kemudian disebutkan ciri berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Ini akan ada ayat khusus disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wala yakhafuna lawmata lain. Dan mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Nah, ini di antara tanda kecintaan, dia tidak takut cercaan orang yang mencerca. Nah, begitu orang yang beriman. Tatkala dia berpegang dengan agama, dia tidak takut dicerca. diolok-olok, dicemooh, diperguncingkan, ya, dicela, dijelekkan, tidak takut. Kapan dia berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itulah kemuliaanku. Dan ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada banyak sahabatnya. Bahkan beliau mengambil baiat kepada sahabatnya dengan ini. Dalam hadis Ubadah bin Shamit kata beliau, kami membaiat Nabi, disebutkan beberapa perkara dan diantaranya wa alla naqafa fillahi law matala'i, dan tidak boleh kita takut di jalan Allah cercaan orang yang mencerca. Dan diantara wasiat dari 7 wasiat agung Rasulullah yang beliau wasiatkan kepada Abu Dzar, salah satunya atau 2 diantaranya kata beliau wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra, dan saya diperintah untuk mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Wa amarani alla akhafa fillahi law matala'i, dan saya diperintah tidak boleh takut terhadap cercaan orang yang mencerca. Iya. Ini tanda kecintaan, benarnya kecintaan. Ini seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah, harusnya seperti itu. Manusia saja, ya, kalau dia cinta kepada seorang, maka dia tidak peduli apa yang dia lakukan, ya, terhadap orang yang dicintai, untuk melakukan sesuatu untuk orang yang dicintai, kan begitu? Ya. Maka tentunya Allah Subhanahu Wa Taala baginya al-mathalul a'la, perumpamaan yang maha tinggi. Kemudian setelah itu dikatakan dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ya, di sini penetapan 2 nama, Al-Wasi' dan Al-Alim. Bahwa Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya bersaf-saf. Kaannahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh dan rapi. Iya. Nah, di dalam ayat ini penjelasan bahwa Allah cinta kepada orang yang berperang di jalannya. Ini menunjukkan bahwa salah satu sebab yang menyebabkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah hamba tersebut berperang di jalannya, berjihad di jalannya. Ayat sebelumnya lebih luas cakupannya. Kalau ayat di sini berperang di jalannya bersaf, seakan-akan kaitannya dengan medan pertempuran. Kalau jihad berperang di jalannya di ayat sebelumnya, ini jihad bermakna lebih umum. Sebab jihad itu ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan orang-orang munafikin, ada jihad dengan melawan orang-orang kafir. Atau dibagi dengan pembagian lain, ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tangan, dan ada jihad dengan harta. Ini pembagian-pembagian umum. Dan subhanallah, ternyata kalau kita cermati nas-nas, hampir setiap langkah kita di dalam kehidupan ini itu sebenarnya kalau diarahkan di atas tuntunan, semuanya bernilai ibadah. So, kalimat jihad ini mencakup seluruh perkara, sangat luas sekali cakupannya. Di sini dikatakan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Karena kemudian marsus. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperan di jalannya bersaf-saf, seakan-akan dia bangunan yang sangat rapi dan kokoh. Iya, menunjukkan bahwa kaum muslimin itu juga teratur. Iya, punya aturan dan rapi pekerjaannya. Tidak sembarangan. Iya. Juga tidak asal-asalan. Perhatikan di sini ya. Allah cinta kepada orang yang berperan di jalannya bersof-sof. Kan rapi ya. Menunjukkan bahwa ahli sunnah juga ada yang dinamakan tamzim itu. Apa itu tamzim? Tamzim itu artinya ternabon, tersusun dengan rapi. Itu namanya tamzim. Yang seperti ini nampak bagus dan jelas. Tidak seperti tamzimnya orang-orang hizbiyah. Tamzim yang mereka inginkan, susunan, aturan, itu adalah susunan yang berkaitan dengan program kelompoknya sendiri, rahasia jamaah. Maka tamzim yang seperti ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu melihat sekelompok kaum, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin dunal ammah fa'lamu annakum ala ta'sihi dhalalah. Kalau kamu melihat satu kaum berbisik-bisik, berbincang-bincang pada suatu perkara, orang lain tidak diikutkan, ketahui bahwa mereka ini sedang merintis suatu kesesatan. Ini salah satu cara mengetahui suatu bentuk hizbiyah. Ya. Ya memang pada sebagian kelompok tidak nampak bagi orang yang baru masuk. Oh, baru masuk yang ditampilkan bagus-bagus saja. Dan ini sudah merupakan tabiatnya ahlul bid'ah dari zaman dahulu. Ya. Sudah dari tempo dahulu sudah. Karena itu kata para ulama, kalau kamu duduk kepada ahlul bid'ah, awalnya kamu dikasih hadith-hadith yang indah dan cantik. Masya Allah, indah dia. Tapi lama-lama baru kamu tahu. Ya. Baru kelihatan hakikatnya bagaimana. Demikian. Ya. Demikian pula di zaman-zaman ini, sebagian kelompok seperti itu menyembunyikan hal-hal. Orang masuk kelihatannya pengajian, ya, sentuhan rohani, pencerahan, ya. Belakangannya kok aneh. Ini boleh ikut di situ, saya enggak boleh. Ya. Kenapa? Ini kalau dia merasa aneh, tapi kalau dia juga ikut terjerat di situ, nah, tidak ada lagi aneh namanya. Sebab dia sudah terbiasa. Nah, ini bahayanya. Karena itu mengetahui hal-hal yang seperti ini juga penting. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa ada tanzim sesuai dengan batasan syariat. Menyusun pelajaran tersusun dengan bagus. Yang pertama dipelajari ini dimulai dari yang kecil kemudian yang besar. Iya kan? Kan itu termasuk hikmah. Karena itu orang-orang yang menuduh ahli sunnah mengingkari tarbiyah misalnya atau mengingkari tamzim, itu sebenarnya hanya tuduhan-tuduhan para pendusta. Bukan itu hakikat yang diingkari oleh mereka. Di dalam tarbiyah yang ada bentuk hizbiyahnya yang diingkari, tamzim yang bentuk hizbiyah yang diingkari oleh ahli sunnah. Namun mereka membuat kesan-kesan yang dusta terhadap sebagian atau kepada orang, sehingga pengikutnya tetap bersamanya dan orang-orang menjauhi suatu kelompok yang dipandangnya. Dan seluruh hal ini termasuk perkara yang tercela di dalam syariah. Nah, dan ini juga peringatan kepada sebagian ahli sunnah bahwa di dalam satu urusan itu hendaknya dikerjakan urusan tersebut dengan baik, teratur. Karena itu antum lihat Nabi saja di dalam peperangan teratur sekali. Sampai teknik untuk menghadapi musuh pun ada tekniknya. Contoh ringkas seperti Nabi berkata, "Faidha aktsabukum fa'alaikum bin-nabl." Kalau mereka sudah dekat dengan kalian, maka lemparlah mereka dengan tombak. Ini teknik perang. Sebab kalau dari jauh dilempar dengan tombak, itu kurang tepat sasarannya. Tapi kalau sudah dekat, pakainya tombak. Tapi kalau jauh pakainya panah. Dan ini banyak yang seperti ini. Ini sekedar hal-hal global. Menunjukkan bahwa Islam mengatur dan betul-betul rapi dalam setiap amalan. Ya, sampai Syekh Al-Albani menyebutkan sebagian hadis dalam Sahihah, beliau hasankan bahwa Allah cinta kepada seorang hamba apabila dia beramal, berbuat sesuatu, kemudian dia itqan, dia perbaik sesuatu yang dia buat itu. Iya. Ini butuh dicermati dan mempengaruhi kehidupan seorang di dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu, di dalam mengatur rumah tangganya, atau di dalam mengatakan, di dalam mengadakan misalnya acara-acara pengajian atau acara daurah, itu harus ada pengaturan yang baik. Ya. Wallahul musta'an. Kemudian berikutnya dikatakan, wa qawluhu wa huwal ghafurul wadud. Dan firman-Nya, dan Dialah Allah yang Al-Ghafur Al-Wadud. Nah, di sini dua nama. Nama Al-Ghafur dan nama Al-Wadud. Al-Wadud, Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Dan Allah menutupi dosa hamba yang menutupi dirinya. Karena itu dalam sebagian hadis dikatakan inna Allah sittir yuhibbus sitr. Sungguhnya Allah itu Maha menutupi hamba dan senang orang yang menutupi dirinya. Kalau dia berbuat dosa, dia tidak ceritakan kepada orang lain. Dia tutupi dirinya. Dan ini termasuk etika dan akhlak yang baik. Iya. Allah itu Maha Pengampun. Sampai di hari kiamat, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dia datangkan seorang hamba, kemudian diikrar dosa-dosanya, dibisikkan kepadanya, bukankah kamu melakukan perbuatan ini? Dia berkata, benar wahai Rabbku. Bukankah kamu melakukan perbuatan ini? Dibisiki. Ya. Terus katanya, benar-benar semuanya diakui. Maka Allah berfirman, sungguhnya di dunia saya telah tutupi dosa ini, saya tidak nampakkan kepada orang, maka di hari ini saya ampuni untuk kamu. Ini kemurahan dan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa huwal ghafur. Dan sekali lagi, Allah senang kepada orang yang menutupi dirinya, tidak menjaharkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa ilmal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukannya. Nah, di sini ada satu masalah mungkin saya angkat, sebab kelihatannya banyak pertanyaan seputar masalah ini. Kaitannya juga dengan masalah diampuninya ini dan menutupi dosa. Ya. Ada seseorang pernah terjatuh di dalam perbuatan zina. Setelah itu dia ingin menikah. Apakah ketika dia akan menikah, dia harus mengungkapkan hal tersebut kepada calon pasangan hidupnya? Ya, kalau dia laki-laki, apakah dia harus sampaikan kepada istrinya? Kalau calon istrinya, kalau dia perempuan, apakah dia harus sampaikan kepada orang yang melamarnya? Iya. Dibangun di atas dasar ini, kalau memang hal tersebut tertutupi, maka hendaknya dia tidak menceritakannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa dan senang ya, orang yang menutupi apa yang dia lakukan. Dipahami? Kecuali kalau pada perempuan, tatkala dia melakukan perbuatan tersebut dan ternyata setelah zina itu tidak dianggap perawan lagi, maka ketika dilamar dia terangkan hanya sekedar dia katakan ketidakperawanannya. Ya. Sebab keperawanan itu dengan keluarnya darah, kan begitu di awal kali. Dan ini kadang terjadi dengan perbuatan zina, kadang karena terjatuh, kadang karena sakit, kadang karena melompat, ya kadang suatu masalah banyak halnya. Karena itu diglobalkan saja. Dan ini termasuk hal yang disampaikan ya, sebab dia dari hal-hal yang dipertanyakan atau pantas dipertanyakan oleh orang yang melamar. Nah, kemudian nama berikutnya Al-Wadud. Jadi Al-Ghafur terkandung dalamnya salah satu dari sifat Allah. Sifat Allah itu Maha Pengampun. Iya. Kemudian Al-Wadud. Al-Wadud ini dua makna. Dia bisa dari mana? Al-Wad. Ya. Dan bisa dari Al-Maudud. Jadi kalau diartikan dia bisa bermana yang mencintai dan bisa bermana yang dicintai. Sebab Al-Wadud itu bermana mahabbah. Berikutnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wa qauluhu, dan firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ayatnya ini Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Yang mana ayatnya? Kalau ayatnya di awal surah itu ada bismillah, itu pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, itu bukan termasuk surah dari Al-Qur'an. Itu pembuka surah saja. Kalau begitu bismillah itu di mana ayatnya? Hah? Di surah An-Naml. Saya sudah terangkan ya di awal pertemuan. Saya katakan sepakat para ulama, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Qur'an di surah An-Naml. Yang dikisahkan di situ suratnya Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sepakat para ulama, bismillah tidak termasuk dari Al-Qur'an di surah apa? Di surah At-Taubah. Karena itu kalau buka mushaf lihat surah 9 dari Al-Anfal terakhir langsung masuk bara'atun minallahi wa rasul. Tidak ada bismillahnya. Selain dari itu diperselisihkan apakah termasuk surah dari Al-Quran atau bukan. Saya katakan pendapat yang paling kuat tidak termasuk surah dari Al-Quran. Dari Bismillahirrahmanirrahim ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah ingin menetapkan dua nama Allah, yaitu nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Nah, ini ayat-ayat yang beliau akan sebutkan di sini kaitannya dengan sifat rahmah semua. Saya akan baca ya ayat-ayatnya. Kata beliau, qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap kaum mukminin amatlah perahmat. Wa qauluhu, dan firman-Nya, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. wa qauluhu dan firman-Nya. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Sungguhnya Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya rahmat. Wa qauluhu dan firman-Nya, wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang maha perahmat lagi maha penyayang. Wa qauluhu dan firman-Nya, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah serahmat-rahmat yang merahmati. Dari ayat-ayat yang mulia ini, penekanannya adalah menetapkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya, sama aja ya kalau di arti bahasa Indonesia kan. Kita akan bedakan maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim terkandung dalamnya sifat rahmat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Apa rahmat Allah itu? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, rahmat itu adalah ismun jami' li kulli khairi. Adalah nama yang menyeluruh, meliputi segala kebaikan. Itu rahmat namanya. Adapun perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman terkandung dalamnya sifat rahmat, rahmatnya berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dhatiyah, yaitu Allah maha merahmati. Iya. Dan Ar-Rahim ta'alluqnya, kaitannya dengan yang dirahmati. Jadi kalau Ar-Rahman ini kaitannya bahwa sifat Allah itu adalah yang merahmati. Kalau Ar-Rahim terkandungnya dalamnya sifat rahmat, yang maknanya Allah itu merahmati makhluknya, merahmati hambanya. Ya. Karena itu penggunaan kalimat rahmat atau Ar-Rahman ini umum mencakup seluruh makhluk. Allah merahmati seluruh makhluk dengan makna rahmat yang umum. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus untuk orang yang beriman saja. Karena itu dikatakan dalam ayat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin maha merahmati. Dipakai kalimat atau nama Ar-Rahim untuk orang yang beriman. Yang kesimpulannya rahmat itu terbagi dua. Kalau disimpulkan, yang pertama ada rahmat umum, yaitu rahmat yang bersyirikat di dalamnya antara muslim dan kafir. Ya. Inilah rahmat yang terkandung dalam ayat Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Ya. Ini rahmat umum semua. Kafir kalau tidak dapat rahmat dari Allah, tidak mungkin dia bisa hidup. Kan begitu? Ini rahmat umum musytarakah. Rahmat yang kedua adalah rahmat khusus untuk kaum mukminin. Inilah yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Dan ini yang disebut dalam ayat wa kana bil mu'mina rahima. Dan Allah terhadap orang yang beriman maha rahim. Dipakai nama Ar-Rahim, maha merahmati. Juga di ayat yang lain dikatakan wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin ra'uf rahim. Ya, tentang persifatan Nabi. Karena kaitannya dengan orang yang beriman. Ya. Dari pengaruh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu nampak pada makhluknya. adanya kebaikan di antara mereka itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Rahmatilah orang yang ada di bumi, yang ada di langit akan merahmati kamu. Iya. Dan kepada Aqra bin Habis Nabi berkata, iya. Waktu itu Nabi mencium salah seorang dari anak putrinya. Maka Aqra bin Habis berkata, saya punya 10 anak, tidak pernah seorang pun saya cium. Ya, bayangkan punya 10 orang anak, tak seorang pun yang pernah diciumnya. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mampu menguasai dirimu kalau Allah mencabut rahmat pada kamu? Dalam satu riwayat dikatakan, alladzi la yarham la yurham, yang tidak merahmati dia tidak akan dirahmati. Ini diucapkan kepada seorang Arabi. Nabi mencium anak kecil. Arabi bertanya, ya Rasulullah, kamu cium anak kecil? Sungguhnya kami tidak menciumnya, kata Arabi. Kata Nabi, orang yang tidak merahmati tidak dirahmati. Karena rahmat ini pula, ketika Ibrahim anak dari putrinya meninggal, ketika sudah sakaratul maut, maka menetes air mata beliau. Ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau katakan, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi. Sungguhnya ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati para hambanya. Ini pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya kebaikan pada makhluk ini. Ada angin. Kemudian berbagai anugerah kepada mereka di muka bumi. Dan lain-lainnya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard." Atau dikatakan, "Ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz." Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka 'indahu 99. 99 dipegang di sisi Allah. Wa anzala fil ard juz'an wahida. Dan Allah menurunkan ke bumi satu bagian dari rahmat itu saja. Kan dari 100 rahmat diturunkan cuma satu. 99 disimpan oleh Allah untuk kelak di kemudian hari. Dikatakan oleh Rasulullah, maka dari satu bagian ini para makhluk saling menyayangi. Binatang tidak tega menurunkan kakinya menginjak anaknya. Ini semua dari satu rahmat ini. Menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ini penempatan atau penetapan berkaitan dengan masalah rahmat. Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat berikutnya, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Baik, sekarang beliau mulai masuk menjelaskan sifat fi'liyah. Ya. Sifat rahmat itu sifat dhatiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat mahabbah, sifat dhatiyah dan sifat dhatiyah fi'liyah, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Kemudian di sini beliau akan menderet sejumlah dari sifat-sifat fi'liyah. Di antaranya sifat ridha. Beliau sebutkan ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. Iya. Dan keridhaan Allah itulah yang paling besar dan paling utama dari segala nikmat. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanu minallahi akbar." Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Iya. Dan kenikmatan di antara kenikmatan yang paling besar untuk penduduk sorga, ketika Allah berfirman kepada mereka, inkah kalian saya tambah suatu nikmat, penduduk sorga berkata, ya Allah, ya sudah, kami sudah dimasukkan ke dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan, Engkau telah putihkan wajah kami, sebutkan berbagai kenikmatan yang mereka dapatkan, apakah ada kenikmatan lebih besar dari ini? Maka Allah berfirman, saya telah ridha kepada kalian, saya tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Nah, dan ahli sunnah menetapkan sifat ridha ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian berikutnya dikatakan, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan disiapkan untuknya siksaan yang maha dahsyat. Ini bagi siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah penetapan sifat al-ghadab, sifat murka Allah Subhanahu wa taala dari kalimat ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Nah. Sini dikatakan siapa yang membunuh seorang mukmin, keluar darinya orang kafir. Sebab hukum sekeras ini pada seorang mukmin. Kafir yang dibunuh tanpa hak itu juga hukumnya keras, cuman tidak sekeras seorang mukmin. Sebab mukmin betul-betul dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja dia lakukan. Fajazauhu, maka hukumannya adalah jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kalimat kekal di sini, khalidan fiha, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kekal artinya dia berada di dalamnya waktu yang sangat lama sekali, sehingga hampir-hampir dia dikatakan kekal dalamnya. Dan sebagian para ulama berkata, khalidan fiha in khalladahu Allah, dia kekal di dalamnya kalau Allah menghendakinya. Dan ada beberapa penafsiran yang lainnya. Dan di sini tidak ada pendalilan bagi orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini pendapatnya khawarij. Kalau pendapatnya mu'tazilah, pelaku dosa besar, dia bukan di sorga, bukan di neraka, namun dia kafir hukumnya. Ya. Dikatakan bahwa makna ayat khalidan fiha, waktu yang sangat lama, itu sesuai dengan ada makna bahasa yang menunjukkan dengan itu dan juga mengkompromikan dalil yang lain. Sebab di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu." Apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh. Sekarang dua kelompok saling membunuh. Ini kan dosa membunuh juga. Ya kan? Tapi ternyata di ayat lain masih dinamakan orang beriman, menunjukkan bahwa dosa yang diinginkan di sini kekal, bukan artinya dia kafir sehingga dikekalkan dalam neraka. Tapi yang diinginkan, dia disiksa dalam waktu yang sangat lama sekali. Dipahami? Bukan cuma itu saja. Ditambah lagi, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Nah, ini pendalilan beliau di sini. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu. Dan Allah melaknatnya. Apa laknat itu? Laknat itu adalah arti asalnya laknat itu adalah at-tard wal ibad an rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia dilaknat artinya dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan disiapkan untuknya siksaan yang sangat besar. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat al-ghadab. Allah murka kepada siapa yang bermaksiat kepadanya. Dan ini termasuk sifat dzatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Kemudian dikatakan wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalika bi annakum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana. Di sini ada dua sifat. Dikatakan hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Ini as-sakhat, kemurkaan. Al-ghadab, kemarahan, kemurkaan juga diartikan. Wa karihu ridwana, dan mereka tidak menyenangi ridwan Allah. Ini ridha sudah kita terangkan. Ini sifat yang kedua yang terkandung dalam ayat. Di sini dibawakannya ayat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sifat as-sakhat. Berikutnya wa qauluhu ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka membuat kami asif, asafuna di sini artinya abghabuna, membuat kami marah. Al-asaf itu kadang bermakna marah, ini yang diinginkan dalam ayat, dan kadang bermakna sedih. Ya, seperti ucapan Nabi Yakub, ya asafa ala Yusuf, wahai betapa sedihnya tentang keadaan Yusuf. Ini ucapan ayah Nabi Yusuf. Dan yang diinginkan dalam ayat al-asaf di sini bermakna al-ghadab. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kariha Allahum bi'athahum fatabbathahum. Akan tetapi Allah tidak senang. Nah, di sini penetapan sifat al-karahiyah. Allah tidak senang, Allah benci. Allah benci kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini ayat konteksnya terhadap orang-orang munafik. Walakin kariha Allahum bi'athahum fatabbathahum. Akan tetapi Allah benci mereka ikut berperang. Maka ditasbitlah mereka. Apa artinya ditasbit? Ditasbit itu artinya mereka dibuat patah semangat, tidak bersemangat untuk keluar. Diterangkan di ayat lain atau di ayat setelahnya kenapa mereka dibuat seperti itu. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Andai kata mereka keluar bersama kalian, kalian tidak akan bertambah kecuali hanya sekedar kesusahan saja. Nah, ini orang-orang munafikin. Hanya sekedar benalu. Merepotkan Islam dan umat Islam. Jadi sini penetapan al-karahiyah. Wa qaluhu kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan sangat besar kemurkahan Allah kamu berucap apa yang kamu tidak lakukan. Ini ancaman keras terhadap orang yang berucap namun dia sendiri tidak melakukan hal tersebut. Sifat-sifat ini al-maqt, al-karahiyah, al-asaf, as-sakhat, al-ghadab, ini semua terhitung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari mana secara keseluruhan, kaitannya sama, berkaitan dengan kemurkaan Allah. Berkaitan dengan kemurkaan Allah. Namun karena lafadznya datang dalam bentuk seperti itu, ada dengan lafaz al-ghadab, ada dengan al-asaf, ada dengan as-sakhat, ada al-karahiyah, dan ada al-maqt, maka kita tetapkan seluruh hal tersebut sebagaimana datangnya di dalam nafs. Iya. Berikutnya dikatakan di sini qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyakumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qadiya al amru wa ila Allahi turja'ul umur. Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, dalam teduhan-teduhan dari al-ghamam. Al-ghamam itu dhulal, itu teduhan, jamak dari dhillah, teduhan, apa yang meneduhi kamu. Al-ghamam itu adalah awan yang tipis dan putih. Wal malaika, dan juga para malaikat datang pada Bilal minal ghamam itu. Wa qadiya al-amru, dan telah ditetapkan perkara. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembalinya segala perkara. Ayat ini penjelasan tentang sifat al-ityan. Allah disifatkan dengan sifat ityan. Ityan artinya datang, yaitu Allah akan datang pada hari kiamat. Ini kejadian di hari kiamat. Kemudian memutuskan hukum antara makhluk pada hari kiamat. Ini global yang akan diterangkan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula ayat setelahnya. Wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabb mereka kepada mereka, atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabb mereka. Ahli sunnah menetapkan Allah disifatkan dengan sifat datang. Datangnya hakiki, betul-betul Allah datang pada hari kiamat. Kemudian memberikan hukum pada makhluk. Tidak seperti ahlul bidah dalam masalah ini. Mereka mengatakan di sini bukan datang hakiki, tapi yang diinginkan adalah datang bermana datang perintahnya. Itu penafsiran mereka. Ada juga yang mengatakan Oh, bukan datang perintahnya, tapi datang sebagian makhluknya. Bukan Allah yang datang, malaikat Allah yang datang. Ini betul-betul memalingkan konteks dari zahirnya. Dan telah kita sebutkan kaidah ahli sunnah, ijra'un nusus ala zahiriha, membiarkan nas sebagaimana zahirnya. Nas menyebutkan Allah datang, kita tetapkan Allah datang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan datangnya Allah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun untuk datangnya Allah kepada makhluk untuk memberikan hukum antara mereka. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, turunnya Allah ke bumi pada hari kiamat itu mutawatir dalam hadis-hadis dan asal, dan ditunjukkan secara sahih dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Dan juga malaikat datang sebagaimana diterangkan dalam ayat. Ini orang-orang yang tidak beriman, keadaannya seperti itu. Nanti pada hari kiamat mereka lihat sendiri baru mereka yakin. Demikian pula di hari kiamat diterangkan di sini di akhir ayat, au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau datang sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Ini pada akhir kiamat. Maksudnya datang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Datang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu yang diinginkan di sini adalah tanda-tanda besarnya. Kiamat kubra. Ya, sebab tanda-tanda ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besarnya ada 10, diterangkan dalam hadis. Secara berurut urutannya begini. Tanda yang pertama keluarnya Dajjal. Tanda yang pertama. Yang kedua turunnya Isa bin Maryam. Yang ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini tiga masalah, semuanya kita akan terangkan di akhir kitab. Tanda yang keempat, ada gerhana di arah timur. Kenapa didahulukan timur? Sebab memang arah timur itu kebanyakannya muncul fitnah. Dan Nabi mengarah ke arah timur waktu itu dari kota Madinah, arahnya kembali ke Irak. Ya, ke sana. Dan yang terbukti setelah dalam sejarah sampai sekarang banyak fitnah di sana. Kemudian yang kelima, ada gerhana di arah barat. Kemudian yang keenam, ada gerhana di Jazirah Arab. Kemudian yang ketujuh, keluar asap. Keluar asap. Tanda yang kedelapan, matahari terbit dari arah barat. Tanda yang kesembilan, keluarnya binatang kepada manusia. Akan diterangkan nanti ada binatang yang keluar berbicara kepada manusia. Tanda yang ke-10 adalah api yang mengirim manusia kepada mahsyar. Dan perlu diingat pada mahsyarnya itu adalah di atas bumi yang telah diganti. Dan ditunjukkan oleh nas-nas. Api yang keluar mengirim manusia kepada mahsyar ini diterangkan dalam riwayat, apinya keluar dari kota Aden di negeri Yaman. Ini termasuk perkara yang unik. Sebab kota Aden itu tidak ada gunung berapi di sekitarnya. Namun dari mana datangnya api? Kan dikatakan api keluar mengirim manusia kepada mahsyar. Katanya sebagian orang melakukan penelitian, sekarang di bawah kota Aden memang ada golakan api yang sangat dahsyat, dikhawatirkan suatu hari keluar. Nah, Dan ingat ini termasuk kota-kota yang Nabi memberikan isyarat tanda-tanda hari kiamat. Nabi juga berkata akan keluar nanti di akhir zaman, 12.000 pasukan terbaik kaum muslimin. Itu keluarnya dari kota Aden dan Abyan, dua kota di Yaman. Kalau lihat memang dari orang-orangnya, masya Allah, mereka orang-orang yang bagus-bagus, kemudian kuat-kuat. Nah, ini sebagian tanda-tanda yang diterangkan di dalam ayat. Jadi sebagian manusia keadaannya seperti nanti lihat tanda nyata hari kiamat baru dia percaya. Dan kalau sudah terjadi tanda yang seperti ini, maka tidak akan bermanfaat keimanan itu. Ya, khususnya apabila matahari sudah terbenam atau terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat. Jadi dua ayat ini penetapan sifat al-ityan, sifat datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-sekali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi telah digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Dakka itu dalam bahasa Arab itu goncangan, gempa yang menghancurkan seluruh bangunan. Itu mana goncangannya. Dan bumi akan digoncang seperti itu. Terus ditambah lagi dakkan dakka, dua kali pengulangannya. Betul-betul dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu wal malaku dan para malaikat. Di sini alif lam lil istigraf jinsiyah, menunjukkan seluruh jenis malaikat akan datang bersaf-saf, dalam keadaan bersaf-saf. Nah, di sini kalimat al-maji, al-ityan dan al-maji, kalau dari sisi makna, maknanya sama kalau diterjemahkan, yaitu datang. Taluknya juga sama, sebab datangnya di sini pada hari kiamat. Iya. Namun karena dia dua kata yang ditetapkan dengan oleh dua naf, maka dua-duanya kita tetapkan. Kita katakan Allah disifatkan dengan sifat al-ityan dan dengan sifat al-maji. Dan dua-duanya sabit, telah tetap berdasarkan naf ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ayat berikutnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila." Hari tatkala langit terpecah dengan al-ghumam. Ya, maksudnya dia terpecah dan keluar awan putih. Wanuzila al-malaikata tanzila, dan diturunkanlah malaikat dengan sebenar-benar penurunan, betul-betul mereka diturunkan. Ya, ayat ini dibawakan ya, keadaan bagaimana turunnya para malaikat ke muka bumi, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga ya, akan turun untuk memberikan keputusan hukum antara sesama makhluk. Nah, baik. Ya, sudah jam 3 ya. Kita cukupkan dalam Masjid Al-Aqsa akan dibakar Yahudi. Sempat beredar SMS yang berbunyi, malam ini Masjid Al-Aqsa sedang dibakar Yahudi. Rakyat Palestina sedang melakukan perlawanan. Bantu dengan Qiyamul Lail, dua kunut nazilah, dan baca surah Al-Ikhlas. Saya enggak tahu ya apakah hal tersebut terjadi atau tidak. Dan secara umum kita senantiasa mendoakan kaum muslimin dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka dan menguatkan kesatuan mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Iya. Membantu saudara kita dengan doa itu adalah perkara yang sangat baik. Cuman dari apa yang disebut di pertanyaan tadi, ada beberapa hal yang butuh diperhatikan. Yang pertama, tidak setiap berita itu langsung dibenarkan. Ya, orang yang pandai di zaman ini adalah orang yang pandai memilah-milah berita. Sebab pendusta terlalu banyak. Kemudian yang kedua, orang-orang yang membesarkan masalah terlalu banyak. Dan ada orang-orang yang punya misi tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi dari SMS bantu qiyamul lail. Kunut nazilah, baca surah Al-Ikhlas. Kalau qiyamul lail itu adalah suatu ibadah, dan tidak ada qiyamul lail dikhususkan untuk menolong orang. Tidak, tetapi yang diinginkan melakukan qiyamul lail dan dia berdoa. Sebab kalau dia berdoa di sepertiga malam terakhir itu tempat mustajabah. Dan ini kita anjurkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah hak penguasa. Seruan umum untuk kunut nazilah itu kembali kepada penguasa. Kalau penguasa mengizinkan, kita melakukan kunut nazilah. Maka kita lihat di pemerintahan kita, pihak-pihak tertentu, apakah mengizinkan atau tidak. Sebab ini kaitannya dengan maslahat umum. Iya. Hubungannya dengan penguasa. Ini pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Dan ini fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, juga Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bahwa kunut nazilah itu dengan izin penguasa. Kalau penguasa menyuruhkan untuk kunut nazilah, dilakukan. Dan ini bukan hak setiap orang. Kalau hak setiap orang, dia doakan untuk saudaranya. Dia doakan untuk saudaranya. Pihak-pihak yang menentukan di Indonesia ini, apakah kembalinya kepada presiden atau kepada yang dia wakilkan, apakah menteri agama atau yang semisal dengan itu. Membaca surah Al-Ikhlas. Apa kaitannya bacaan surah Al-Ikhlas? Ya. Ini dibangun di atas pendapat yang salah. Sebab amalan bacaan itu tidak sampai kepada yang lainnya. Baca Al-Fatihah untuk si fulan, baca ini untuk si fulan, itu termasuk perkara bidah yang tidak ada tuntunannya. Kalau bidah-bidah yang seperti ini mau dilakukan dan mengharapkan pertolongan dari Allah, maka kita khawatirkan pertolongan itu tidak datang. Ya. Sama dengan orang yang berdoa itu di keadaan safar. Lihat ya, keadaan safar, waktu mustajabah. Dia mengangkat tangannya dengan penuh harapan lagi dia berdoa. Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun, pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram. Kata Nabi, anna yustayabulah. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan untuknya? Emas meringkar bagi wanita. Karena ana pernah membaca dalam kitab Adabul Zifaf, Syekh Al-Albani rahimahullah mengharamkannya dan membantah dalil-dalil yang membolehkan. Memang benar Syekh Al-Albani mengharamkan. Dan itu pendapat beliau yang diselisihi oleh hampir seluruh para ulama di zaman ini. Dan juga ulama sebelumnya Sebagian menukil ijma di kalangan para ulama, bolehnya perempuan memakai emas melingkar seperti kalung, cincin, gelang atau yang semisal dengan itu. Dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya. Dan apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu adalah ijtihad beliau. Syekh bin Baz membolehkan, Syekh bin Utsaimin juga membolehkan, Syekh Muqbil, padahal Syekh Muqbil kalau kita lihat banyak pendapat beliau mirip dengan Syekh Al-Albani, beliau juga membolehkan. Ya. Bagaimana hukum makan dari bejana orang Nasrani yang biasa makan babi? Ya, tuntunannya seperti dalam hadis, diperintah untuk dicuci. Setelah itu boleh untuk dipakai kalau memang tidak ada bejana yang lain. Nah, apabila seorang meruqyah, jin yang mengancam akan membunuh orang yang dirasukinya, apakah jin mampu melakukan hal tersebut? Mungkin saja. Ya, tapi yang memegang ajal seseorang bukan si jin. Ya. Jinnya mengancam, maksudnya dia akan sakiti sampai mati begitu. Dan itu banyak terjadi. Ada sebagian yang menulis dalam sebuah buku bahwa dia punya saudara perempuan. Suatu hari dia main-main bersama saudaranya itu, menggantung, saya lupa buah apa yang digantung, satu tandang berat begitu. Begitu dia tarik ke atas, sudah naik ke atas sangat, karena sangat berat, akhirnya jatuh ke bawah. Ternyata menimpa jin. Akhirnya jin tersebut mengganggu kakak perempuannya ini. Katanya 9 tahun kakak saya diganggu dan akhirnya dia wafat karena itu. Ya. Itu mungkin. Apalagi orang-orang yang hasad, dukun-dukun dan lainnya, kadang mengirim ya, jin-jin yang seperti itu pada orang-orang yang ingin dibunuh dan seterusnya. Maka itu ada kemungkinan. Namun semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang kalau bertawakal kepada Allah tidak akan bermanfaat sihirnya, tukan sihir. Ma ji'tum bihi sihir, innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Apa yang kalian bawa itu adalah bentuk sihir. Sungguhnya Allah akan menghancurkannya. Sungguhnya Allah tidak membenarkan perbuatan orang-orang yang merusak. Apakah penyakit ain akibat dari kekuatan mata atau itu merupakan perbuatan syaitan? Saya sudah sebutkan tadi, itu perbuatan syaitan. Ya. Namun ada kaitannya dengan mata seorang kadang. Juga ada kaitannya dengan mata seseorang. Nah, dari mata seorang itu syaitan memanfaatkannya untuk mencelakakan orang lain. Itu makna ain. Ya. Dan kadang dalam bentuk ucapan taib atau yang semisal dengannya. Disebut ada orang yang berkata LC, lucu. Katanya tugas kita hanya dai untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Bukanlah tugas kita untuk mengatakan sifulan sesat atau ahlul bidah. Sebab itu hanya membuat orang lari dari kebenaran. Dia juga berkata, apakah termasuk dosa atau mencari-cari kesalahan orang lain dengan menukil ucapan-ucapan seperti di atas? Nah, pertama, ucapan-ucapan seperti ini ya, kalau ingin disebutkan orangnya, dilihat dari sumbernya, di mana dia ucapkan. Ya, apakah benar sumber tersebut? Yang jelas saya